الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Mic-nya kita sudah enggak pakai kabel ya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai apa? Al-Inabah. Dan itu mirip dengan makna taubat. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan syarat diterimanya taubat ada berapa? Hah? Ada 8. Yang pertama, apa? Nama Islam. Walladzina yamutuna wa hum kuffar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat orang-orang yang wafat dalam keadaan kafir. Maka ini syarat pertama, pondasi asasi. Suara jelas ya? Agak menggaung. Jelas? Nah, insyaallah. Kemudian yang kedua, al-ikhlas. Yang kedua adalah ikhlas mengharapkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbal min al-amali illa ma kana khalisan liwajhi." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali dilakukan dengan penuh ikhlas mengharapkan wajahnya. Naam. Ini lebih zen. Suaranya lebih enak. Naam. Kemudian yang ketiga apa? Naam. Al-iqrar, yaitu mengakui. Mengakui bahwasanya apa yang dia perbuat adalah tindakan yang salah, berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza'tarafa bi dzambihi tsumma taaba Allah 'alaihi." Ini yang terdapat di dalam hadis al-ifk. Mungkin pekan yang lalu kita salah menjadikan hadis al-ifk di syarat yang kedua, yang benar di syarat yang ketiga. Nah, yang benar di syarat yang ketiga. Mengenai hadis al-ifk, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Innal 'abda idza i'tarafa bi dzambin tsumma taaba Allah 'alaihi." Seorang hamba apabila mengakui, nah, kemudian dia bertaubat, Allah ampuni taubatnya. Kemudian yang keempat apa? Menyesal. Nah, an-nadum. Menyesal. Merasa bersalah. Nah, bisa jadi dia menangis dengan dosa-dosa tersebut. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, an-nadmu taubah. Penyesalan adalah bagian daripada taubat. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang kelima? Naam. Naam. Al-bara'ah. Dia melepaskan, menghentikan, stop dari perbuatan tersebut. Yang keenam? Al-azm. Bertekad dia. Tidak mau kembali kepada perbuatan-perbuatan semula. Ya. Karena kalau tetap, ya berarti dia ridha dengan perbuatan itu. Nah, ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Nah, sesuai dengan waktunya. Bukan waktu yang expired. Nah, kapan expirednya taubat? Terbagi menjadi dua. Yang pertama, secara umum. Expirednya meliputi seluruh umat manusia. Kapan ini? Ketika matahari terbit dari barat pada hari kiamat. Naam. La tanqati'u at-tawbah hatta tatla' asy-syamsu min maghribiha. Taubat tidak terputus sampai matahari terbit dari barat. Man taba qabla an yatla asy-syams taba Allah 'alaihi. Yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Naam. Kemudian expired yang sifatnya khusus berlaku kepada dirinya sendiri. Kapan itu? Ketika datangnya ajal. Ketika datangnya sakaratul maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbal taubatal 'abdi ma lam yughargir." Diterima taubat seorang hamba ketika nyawa belum sampai ke kerongkongan. Ini yang ketujuh. Ditambah lagi oleh para ulama dengan syarat yang berkenaan dengan umat manusia yang lain. Syaratnya apa? Al-istihlal. Dia lebur, dia halalkan. Minta kehalalan. Kalau dia curi, dikembalikan uangnya. Ngambil satu barang, diberikan kepada orang yang berhak. Nah, ketika diribai, nah, minta maaf dan disebutkan kebaikan-kebaikannya di majelis yang dia ribai tersebut. Nah, maka dengan 8 syarat ini, ikhwani afidhakumullah, taubatnya seorang hamba diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan ampunan. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas mereka di dalam berbuat. Nah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terima dan dilebur, dihapuskan, dihilangkan daripada dosa-dosa yang dia rujuk darinya. May ya'mal su'an aw yadhlim nafsah. Yang berbuat jelek atau berbuat kezaliman kepada dirinya sendiri. Thumma yastaghfirillah. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Yajidillaha ghafuran rahimah. Dia akan mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, kita masih dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh al-muallif dalam surat Az-Zumar ayat 54. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa anibu ila rabbikum, berinabahlah kalian, rujuk kembalilah, bertaubat kepada Rabb kamu. Ini menunjukkan bahwasanya inabah merupakan ibadah karena Allah perintahkan kita. Wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya. Berserah diri ini terbagi menjadi dua. Berserah diri seorang hamba itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, istislamun kauni. Istislam kauni. Dia berserah diri dengan hukum kaun sesuai dengan ketetapan dan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Dan ini berlaku bagi semua orang, baik itu muslim maupun kafir, mukmin maupun fasik, bar maupun fajir, yang jelek ataupun yang baik, yang buruk ataupun yang bagus, orang-orang soleh ataupun yang selalu menjalankan penyelisihan-penyelisihan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya mereka istislam kauni, berserah diri kepada kaun ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dunia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan walahu aslama man fis samawati wal ard, kepadanya lah berserah diri yang berada di langit dan berada di bumi, tau'an wa karhan, dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan dia benci, suka ataupun tidak. Wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah dikembalikan. Maka ini yang pertama, istislam kauni, hakikatnya kita di muka bumi ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang kedua adalah istislam syar'i, berserah diri kepada hukum-hukum syariat. Kalau yang tadi berserah diri kepada ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kaun, dunia ini, alam ini, langit dan bumi. Kalau yang kedua adalah istislam syar'i, berserah diri di dalam perkara-perkara syariat. Nah, dan ini tentu khusus bagi orang-orang yang menjalankan ketaatan. Berarti ini khusus bagi kaum mukminin, ini khusus bagi kaum muslimin. Yang mereka mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Nah. Ayat yang disebutkan oleh al-muallif wa aslimu lahu, berserah dirilah kalian kepadanya, ini macam yang pertama atau macam yang kedua? Hah? Macam yang kedua. Istislam syar'i. Istislam syar'i. Nah, fadhal bos. Kemudian al-muallif melanjutkan pada contoh yang keberapa ini? Yang ke-10. Al-isti'anah. Kemudian beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah. Yang pertama Al-Fatihah pada ayat yang kelima. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kita menyembah dan kepada engkaulah kita memohon pertolongan. Kemudian menyebutkan satu dalil yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahihul Jami' dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian beristianah, hendaknya beristianahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya isti'anah? Segala lafaz bahasa Arab yang ada alif, sin, ta. Bermakna talab. Artinya meminta. Mayoritas, keumuman lafaz kalau ada di depannya alif, sin, ta, artinya meminta. Contohnya apa? Istighfar. Berarti talab al-maghfirah, meminta ampunan. istighatsah, talabul ghauts, meminta pembebasan daripada malapetaka. Kemudian isaba istikharah. Selain istikharah, termasuk yang ada di pembahasan yang kita baca, isti'anah, yaitu talabul aun, meminta pertolongan. Naam. Meminta pertolongan hukumnya terbagi menjadi lima sesuai dengan jenis dan macam-macam yang sudah disebutkan oleh para ulama di dalam perkara isti'anah. Yang pertama adalah al-isti'anah al-mashru'ah, wahiyal ibadah. Yang pertama adalah al-isti'anah al-mashru'ah, yang disyariatkan, dan itu adalah ibadah. Apa yang dimaksud dengan isti'anatul mashru'ah al-ibadah? Seorang hamba meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Seorang hamba meminta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Yang di dalamnya terdapat kamaludzul, kesempurnaan perendahan diri kita, kesempurnaan perendahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa tafwid al-amr ilaih, dan menyandarkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'timadul kifayah, dan dia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala saja yang dapat memberikan kecukupan bagi dirinya. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, di dalam ayat yang selalu kita baca pada setiap harinya, minim sebanyak 17 kali, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kita beribadah menyembah, dan kepada engkaulah kita meminta pertolongan. Di dalam bahasa Arab, biasanya kata ganti itu di belakang. Iyaka itu kata ganti. Kalau di selain Al-Quran kita mengucapkan na'buduka wa nasta'inuka, kami menyembahmu, kata gantinya di mana? Di belakang, engkau, kamu. Dan kita meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ini kalau di selain Al-Quran. Kata ganti mayoritas itu di belakang, bukan di depan. Dan di sana ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab, dan Al-Quran turun dengan menggunakan bahasa itu sesuai pas dengan kaidah-kaidah yang ada. At-taqdima haqquhu at-ta'khir yufidul hasr. Kata para ulama, ulama bahasa, mengedepankan sesuatu yang mestinya di akhir, mendahulukan sesuatu yang mestinya di belakang. yufidul hasr, menunjukkan kepada kita pembatasan, pengkhususan. Seperti pada ayat ini, katakan dia di depan, iyyaka na'bud, kepadamu kita menyembah. Di depan apa di belakang? Di depan. Wa iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kita meminta pertolongan. Katakan dia di mana ini? Di depan. Maka bermanfaat untuk pembatasan dan pengkhususan. Maksudnya apa? Ibadah dibatasi khusus hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tidak kepada yang lain. Begitu pula isti'anah dibatasi dalam perkara ibadah, dikhususkan hanya pula kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, isti'anah bil makhluk hayy qadir. Meminta pertolongan kepada makhluk yang mana makhluk tersebut hidup, berarti bukan apa? Mati. Nah, kemudian dia ada dan dia mampu. Kata para ulama, apa hukumnya? Ini tergantung dengan permintaannya. Apa permintaan tersebut? Permintaan kepada makhluk, makhluk tersebut ada, hadir, mampu. Ya. Bukan wafat. Maka kata para ulama, ini dilihat dari bentuk permintaannya. Dan jenis permintaan itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, idza kanat ala bir. Permintaan yang sifatnya baik. Fahiya jaizun jaizatun lil musta'in masyru'atun lil mu'in. Kalau permintaannya baik, yang minta boleh, yang diminta disyariatkan untuk membantu. Kalau permintaannya apa? Baik. Maka hukum yang meminta apa? Boleh. Yang diminta hukumnya apa? Disyariatkan untuk membantu. Karena perkaranya bagus. Yang diminta bisa, yang diminta mampu. Contoh, para ikhwah dihimbau, diminta untuk kerja bakti. Yang minta hukumnya apa? Boleh. Yang diminta disyariatkan bagi dia. Artinya disunnahkan bagi dia. Dihimbau, anjuran. Karena ini bagian daripada apa? Gotong royong, bahu-membahu, menguatkan. Dan ini merupakan bagian daripada apa? Keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Kaum mu'minin adalah ikhwah. Paling kasih sayang di antara mereka. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Ini bir. Saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Berarti ini bagian daripada perkara takwa. Maka ketika diminta pertolongan, terlebih lagi di ma'had ini, ya, rumput kalau sudah tinggi, diminta untuk membersihkan alang-alang, atau kita habis bangun masjid, masjid Banin, masjid Banat, di sana ada bekas-bekas bangunan yang perlu untuk dibersihkan, Maka seorang mukmin giat, semangat. Nah, ini bagian daripada ta'awun. Nah, ini yang pertama. Kemudian jenis yang kedua, idza kanat ala itsmin. Kalau permintaan itu bersifat munkar, berdosa, maka haramun lil musta'in wal mu'in. Haram buat kedua-duanya. Yang minta haram, yang dimintai haram untuk diikuti. Seperti apa? Orang yang minta kepada temannya untuk dibelikan khamr, arak. Yang minta berdosa, yang diminta pun juga berdosa kalau diikuti. Karena ini kalimat kedua setelahnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian tolong-menolong di atas perbuatan dosa. Ini dosa dan permusuhan. Apalagi khamr dilaknat Allah Subhanahu wa taala dari berapa sisi? Khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari berapa sisi? Hadis Ibnu Umar kalau saya tidak salah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, lu'inatil khamru ala ashrati awjuh. Khamr itu dilaknat dari 10 sudut. Bi'ainiha, zatnya khamr itu sendiri dilaknat. Wa'asiriha, yang memeras. Baik dari anggur, gandum, tebu, apa lagi? Al-muhim, yang memeras, mereka mendapatkan laknat. Yang produksi juga begitu. Wa mu'tasiriha, dan yang meminta untuk diperaskan, yang order, pemborongnya, yang request, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabaiha wa mubtaiha, dan orang yang menjual, orang yang membeli, dua-duanya kena. Yang memberi dan yang menerima. Wahamiliha wa mahmulatin ilai, dan orang yang membawakannya dan yang minta dibawakan. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, diusahakan kita kalau keluar negeri cari pesawat-pesawat yang tidak menghidangkan khamr. Kita di atas langit ada benda-benda dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Terkadang penumpang minta yang bawa dan yang diberikan kena semua. Makanya kalau kita menjalankan ibadah umrah, cari pesawat Saudi Airlines, hanya Saudi, pesawat-pesawat Saudi saja yang tidak menyediakan khamr di dalam maskapainya. Baik itu Saudi Airlines, Nisma Airlines, Saudi Gulf, domestik ataupun internasional, tidak menyediakan khamr. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, dilaknat pembawa dan yang dibawakan. Wa akil tsamaniha, dan orang yang memakan hasilnya. Hasil apa? Khamr, hasil penjualannya. Wa syaribiha wa sakiha, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat peminum dan yang menuangkan. Sekitar khamr ini semuanya mal'un di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang minta tolong berikan arak atau belikan narkoba, obat-obatan terlarang, maka yang meminta pertolongan dan yang dimintai pertolongan kalau diiyakan, dua-duanya mendapatkan dosa haram. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga, idza kana fi amrin mubah. Kalau perkaranya mubah, yang pertama perkara baik, amal soleh, yang kedua perkara buruk, yang ketiga mubah, maka hukumnya jaizatun lil musta'in wal mu'in, boleh bagi yang minta pertolongan dan boleh bagi yang diminta. Kalau yang pertama disyariatkan, dianjurkan yang diminta, yang kedua dilarang, yang ketiga boleh hukumnya, kedua-duanya boleh. Nah, kecuali kalau memang yang dimintai pertolongan niat dengan perbuatan ihsan, perbuatan baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-isti'ana bimakhluk hayyin hadir ghairu qadir, meminta pertolongan kepada makhluk hidup ada di hadapannya tapi dia tidak mampu. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, fahadihi laghwun, ini adalah tindakan main-main. La ta'il tahtaha, senda gurau yang tidak ada manfaatnya. If minta tolong kepada orang yang tidak mampu. Kata beliau menyebutkan satu contoh, sebagaimana orang yang meminta tolong kepada hamba yang lemah. Mungkin sudah tua renta, umur sudah senja, ditambah lagi penyakitan, untuk mengangkat beban berat. Mana dia mau? Mana dia mampu? Maka ini bagian daripada main-main dan senda gurau yang tidak ada manfaatnya, kata beliau. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-isti'anah bil amwat, meminta pertolongan kepada mayit di dalam kubur. Au bil ahya ala amrin ghaib, atau meminta pertolongan kepada orang yang hidup untuk melakukan perkara-perkara yang ghaib, yang dia tidak tahu, dia tidak fahami, dia tidak mengerti. Perkara-perkara ghaib yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Maka ini dihukumnya apa? Syirik. Karena seorang hamba tidak akan meminta pertolongan kepada makhluk-makhluk tersebut melainkan dia meyakini dalam hatinya makhluk itu, wali tersebut, memiliki kekuatan tersembunyi untuk mengatur alam semesta. Dan ini banyak terjadi pada ubat al-kubur, penyembah-penyembah kuburan. Mereka datang ke sana meminta tolong kepada mayit-mayit tersebut atau yang mereka anggap sebagai wali untuk memberikan rezeki, jodoh, keturunan, anak. Maka ini bagian daripada syirik. Nah, mukhrij minal millah, keluar daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, al-isti'anah bil-a'mal wal-ahwal al-mahbuba ilallah, meminta pertolongan dengan perantara amal soleh, meminta pertolongan isti'anah dengan perantara amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disyariatkan, boleh hukumnya. Sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalat. Wahai orang-orang yang beriman, beristianahlah, meminta pertolongan kalian dengan amalan kesabaran dan amalan sholat. Kalau sholat perkara yang ma'ruf, Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Bilal, Aqimish shalah arihna biha ya Bilal. Tegakkan salat, biarkan kita tenang dengan ibadah tersebut wahai Bilal. Menjadi ketenangan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam salatnya. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kata Hudzaifah, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah." Dan ini petunjuk bagi kita. Kalau Nabi alaihi salatu wasallam sedang dihadapkan dengan sebuah permasalahan. Nah, kalau Nabi alaihi salatu wasallam dihadapkan dengan satu perkara, beliau kembali kepada sholat. Beliau menegakkan sholat. Maka kalau kita ditimpa kesedihan, problem, kegundahan, kecemasan, kesakitan, sikap gelisah, ambil wudhu, tegakkan apa? Sholat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam dapat satu masalah. Nah, beliau beristianah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan sholat. Begitu pula dengan amalan apa? Sabar. Dia jaga dirinya. Nah, terlebih lagi di masa-masa seperti ini, masa-masa sulit, masa pandemi, masa merebaknya wabah, seorang muslim bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar dengan terpuruknya ekonomi, bersabar di dalam tarbiyah, sabar dalam mendidik istri-istri dan anak-anaknya. Tidak mudah untuk berkeluh kesah. Nah, maka sabar merupakan amalan soleh karena umat manusia, ikhwani hafizakumullah, di dalam musibah itu terbagi menjadi berapa golongan? 4 golongan. Yang pertama apa? At-tasakhut, kecewa. Ini golongan yang binasa. Ditimpa musibah, dia marah. Marahnya kepada Allah. Marahnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah tidak mau terima dengan takdir dan ketetapan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan. Dan ini banyak terjadi pada kaum apa? Kaum wanita. Menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, mencabik-cabik rambut. Ketika ada kecintaannya yang hilang, suami, putrinya, putranya, mengeluarkan kalimat-kalimat seolah-olah menolak takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan dosa besar. Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'wal jahiliyah." Bukan dari umatku yang mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, dan mengajak kepada ajakan-ajakan jahiliyah. Nah, di paruh terakhir 2020, sebuah kejadian di Sulawesi terjadi. Seorang wafat karena terpapar COVID-19, virus corona. Keluarganya tidak terima, datang ke rumah sakit, dikeluarkan dengan paksa. Padahal mayit tersebut sudah dibalut dengan plastik sesuai dengan prosedur dan protokol yang ada, protokol kesehatan. Tidak terima mereka, dikeluarkan, dibawa ke rumah, bahkan dibuka bungkusnya, dipeluk, menangis. Yang dikhawatirkan desa tersebut terpapar. Dikhawatirkan menjadi klaster baru. Ini di pertengahan akhir tahun 2020. Seolah-olah mereka tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini golongan yang binasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar. Dia menjaga diri. Perkaranya sulit. Tapi dia tahan. Dia enggak marah. Dia tahu ini merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Nah, dan dia memahami bahwasanya ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, tidak ada satupun di antara umat manusia yang bisa lari. Terjadi maka terjadi, maka dia bersabar. Oleh sebab itu pepatah Arab mereka mengatakan as-sabru kasmihi, sabar itu seperti namanya. Sabar itu sod bakro, seperti sebuah tumbuhan. Tumbuhan apa? Sobir. Bahasa kita jadam. Tumbuhan yang pahit, warnanya hitam, batangnya. Pepatah Arab mengatakan as-sabru kasmihi, sabar itu sesuai dengan namanya. Murun madzakuhu, nah, rasanya pahit. Wa awaqibuhu ahla minal asali, tapi efeknya lebih manis daripada madu. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, Allah senang kepada orang-orang yang bersabar. Inna ma'al usri yusra, setelah kesukaran pasti ada kemudahan. Maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga sabar di dalam apa? Pencegahan COVID dengan antisipasi meningkatkan imun kita dan menjaga kebersihan, bagian daripada agama, menjaga kebersihan. Kita enggak sama seperti Ahlul Kitab Yahud ataupun Nasara yang mereka menjadikan kotoran sebagai bentuk ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengucapkan di antara salah satu syiarnya orang Nasara, bi anna fadlar rahib, mereka menyebutkan keutamaan biksu, keutamaan pendeta, la tumas la yamassul ma 40 sana, mereka tidak menyentuh air selama 40 tahun. Ini sebuah keutamaan bagi mereka, agama yang penuh dengan kejorokan. Keutamaan seorang pendeta bagi mereka dijadikan sebuah fadilah, tidak menyentuh air selama 40 tahun. Artinya tidak mandi, tidak membersihkan badannya, tidak membersihkan dirinya. Islam adalah agama yang bersih, maka dijaga kebersihan, bagian daripada pencegahan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apa? Ar-ridha. Ini golongan yang mulia. Ini golongan orang-orang yang bertakwa. Tidak mudah. Orang-orang yang ridha. Mendapatkan musibah, dia pasrah. Apa bedanya dengan sabar? Kalau sabar dia jaga walaupun dia merasakan kesakitan. Tapi kalau ridho, adanya musibah dengan tidak adanya seolah-olah apa? Sama. Tidak menjadikan berat bagi dirinya. Menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhoan. Maka ini derajatnya kaum muttaqin. Kemudian yang keempat adalah apa? Bersyukur. Ini yang paling sulit. Dapat ujian dia bersyukur. Bisa jadi di tengah-tengah pandemi dia wafat. Musibah dia syukuri. Alhamdulillah, kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di balik musibah dileburkannya dosa-dosa kita menjadi kafarah. Nah, kalau ternyata wafat karena pandemi COVID, dia mengharapkan pahala apa? Syahid. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "At-ta'un syahada li kulli muslim." Wabah itu syahid bagi setiap muslim yang mereka bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala di sisinya. Mendapatkan pahala syahid. Ridha dan bersyukur. Menerima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu juga orang-orang sebelum kita dari para salafun salih, mereka toh banyak yang meninggal karena wabah ini. Siapa di antaranya? Hah? Mu'adz bin Jabal, ahsan. Pak Didi, yang lain? Sahabat Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, أمين هذه الأمة. Penjaganya umat ini Abu Ubaidah Amir bin Jarrah wafat karena wabah taun. Siapa lagi? Tadi kita sebutkan nama sahabat tersebut. Bilal, ahsan. Bilal ibn Bilal ibn Rabah. Begitu pula selainnya seperti Syurahbil, Ibn Hasan, kemudian Abu Al-Aswad Ad-Duali, Yazid Ibn Abi Sufyan dari kalangan para tabi'in, mereka wafat dalam keadaan ditimpa wabah. Maka seorang ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menerima bahwasanya ini semua merupakan ketetapan dan takdirnya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada contoh yang ke-11, yaitu al-isti'adzah. Naam. InsyaAllah pada pekan yang akan datang ila huna. Walhamdulillah.